Konsultasi Syariah. Waktu untuk qailulah atau tidur di siang hari. Pertanyaan, kapan waktu untuk qailulah? Ada yang bilang sebelum duhur dan ada yang bilang sesudah. Mana yang benar? Jawaban, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Nabi SAW bersabda yang artinya, qailulah lah, karena sungguh setan itu tidak qailulah. Dinilai hasan oleh Al-Albani. Qailulah juga tersebut dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-Furqan ayat 24 tentang kenikmatan surga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat qailulahnya. Quran surat Al-Furqan ayat 24. Imam Al-Azhari menjelaskan makna qailulah yang tersebut dalam ayat ini. Orang-orang Arab memahami qailulah adalah istirahat pertengahan siang saat terik matahari memuncak, meski tidak disertai dengan tidur. Dalilnya adalah penduduk surga juga melakukan qailulah, namun mereka tidak tidur karena di surga tidak ada tidur. Imam As-Sanani menyimpulkan sama. Makil atau qailulah adalah istirahat di pertengahan siang meski tidak disertai tidur. Penjelasan ini dikuatkan dengan adanya keterangan dari sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Di hari kiamat nanti, siang tidaklah memuncak sampai penduduk surga berqailulah atau istirahat siang di surga, dan penduduk neraka berqailulah di neraka. Dari keterangan di atas, kita simpulkan bahwa 1. Qailulah termasuk ibadah yang disunahkan. Sebagaimana disimpulkan oleh Imam Syarbini rahimahullah, disunahkan bagi orang yang ingin melakukan sholat tahajud untuk berqailulah, yaitu tidur sebelum duhur. Qailulah itu manfaatnya seperti sahur bagi orang yang berpuasa. Dan ini dinyatakan oleh mayoritas ulama atau jumhur. 2. Qailulah adalah istirahat di pertengahan siang, meski tidak harus dengan tidur. Kapan waktu qailulah? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Pertama, sebelum duhur. Di antara yang memegang pendapat ini adalah Imam Syarbini rahimahullah dalam pernyataan beliau di atas. Kedua, setelah duhur. Ulama yang memegang pendapat ini di antaranya Al-Munawi dan Al-Aini rahimahumallah. Al-Munawi menyatakan, qailulah adalah tidur di tengah siang, ketika matahari condong ke barat atau waktu duhur, atau menjelang sebelum atau sesudahnya. Al-Aini juga menyatakan, qailulah maknanya tidur di rentang waktu sholat duhur, yaitu ketika matahari condong ke barat atau zawal sampai asar. Pendapat yang tepat, wallahu a'lam, adalah pendapat kedua ini, yaitu waktu qailulah adalah setelah masuk waktu duhur atau setelah melaksanakan sholat duhur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dahulu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berqailulah atau makan siang kecuali setelah Jumatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian, wallahu a'lam bissawab.